Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terkait dengan isnadul fi'li, ya, penyandaran fi'il ila dhamair pada dhamir-dhamirnya. Penyandaran fi'il pada dhamir-dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut, yang sudah dibahas kemarin pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, yakni pada fi'il sahih. Pada fi'il sahih yang meliputi tiga macam fi'il, tiga jenis fi'il pada fi'il sahih, yakni fi'il salim yang pertama, kemudian yang kedua fi'il mahmuz, dan yang ketiga ada fi'il muba'af. Jadi ini ketiga jenis fi'il sahih. Kemudian sesudah dibahas, dipelajari tentang fi'il sahih yang meliputi tiga macam fi'il tadi, yang selanjutnya insyaallah akan dibahas pada atau tentang isnadul fi'lil mu'tali, yakni penyandaran fi'il mu'tal. Jadi untuk fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilahnya. Kemudian fi'il mu'tal, yakni fi'il yang salah satu hurufnya berupa huruf ilah, atau fi'il yang hurufnya itu tersusun dari huruf ilah. Kita lanjutkan pembahasannya di sini. Isnadul fi'lil mu'tali, penyandaran fi'il mu'tal. Dan pada fi'il mu'tal ini juga nanti ada beberapa macam jenis. Ada 4 macam pembagian pada fi'il mu'tal. Yang pertama yakni fi'il mithal, kemudian yang kedua fi'il ajwab, yang ketiga fi'il naqis, ya, dan yang keempat adalah fi'il lafif. Pembagian fi'il mu'tal menjadi beberapa macam itu sesuai dengan letak huruf illah yang ada pada fi'il-fi'il tersebut. Kita mulai jenis fi'il mu'tal yang pertama, al-fi'lul mithalu, fi'il mithal. Qulna innal mithala huwal fi'lul ladhi fa'uhu wawun aw ya'un. Kita katakan bahwasanya mithal, fi'il mithal adalah fi'il yang fa' fi'ilnya atau fa' kalimahnya ini berupa huruf wawu atau huruf ya. Ini yang disebut dengan fi'il mithal, yakni fi'il yang fa' kalimahnya atau huruf pertama pada fi'il tersebut ini berupa huruf wawu atau berupa huruf ya. Mithlu, contohnya, wasofa, ya isa. Wasofa mensifati, huruf awal atau fa' kalimah pada fi'il ini adalah huruf wawu. Kemudian ya isa, berputus asa, huruf awal atau fa' kalimah pada fi'il ini adalah huruf ya. Jadi ini yang disebut dengan fi'il mithal. Jadi fa' kalimahnya berubah huruf wawu atau huruf ya. wa tajri ahkamuhu 'ala an-nahwi tali, dan hukum-hukumnya, hukum-hukum pada fi'il mitsal ini berlaku pada arah berikut ini, pada penjelasan berikut ini. Al-madhi, pada bentuk madhinya dari fi'il mitsal ini. La yataghayyaru fihi syai'un, tidak berubah padanya sesuatu pun. Pada bentuk madhi dari fi'il mitsal ini tidak mengalami perubahan apapun. Ai maksudnya apa? Mitlus sahihis salimi, seperti pada sahih salim. Seperti pada sahih salim. Jadi tidak ada perubahan, sama seperti pada sahih salim. Sama seperti pada wazannya. Fanaqulu, sehingga kita katakan, contoh dari wasofa tadi dihubungkan dengan bomir menjadi wasoftu, wasofta, wasofna, wasofna, ila akhirihi, dan seterusnya. Sama seperti kataptu, katapta, katabna, katabna, dan seterusnya. Sama, tidak ada perubahan. Contoh yang berikutnya, yang awalnya huruf ya, yaistu, yaista, yaisna, yaisna, ila akhirihi, dan seterusnya. Ini juga tidak ada perubahan, sama seperti pada sahih salim. Ini. Jadi bentuk madhi pada fi'il mitsal ini sama sekali tidak mengalami perubahan. Kemudian pada bentuk yang berikutnya, yakni al-mubari' wal-amru, bentuk mubari' dan amr, fi'il mubari' dan fi'il amr dari fi'il mitsal ini. Bagaimana bentuk-bentuk mubari' dan amrnya? Dijelaskan di sini di secara rinci. Awalan yang pertama, idza kanat fa'uhu ya'an la yataghayyaru fihi syai'un, jika fa kalimahnya, artinya huruf yang pertama itu adalah huruf ya, ya, la yataghayyaru fihi syai'un, maka tidak ada perubahan sama sekali, tidak mengalami perubahan padanya sedikit pun. Artinya apa? Sama dengan sahih salim. Ya, sama dengan yang sahih salim, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ya yang ada di awal ya tetap dengan ya. Tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan ataupun yang lainnya. Jadi tetap seperti asalnya. Fa naqulu, kita katakan contohnya ai asu. Ya, dari ya isa ya. Ai menjadi ai asu untuk ana, untuk mutakalim. Kemudian yai asu untuk ghaib atau untuk huwa. Kemudian tai asani untuk dua orang musanna, ya. Tai asna, ya, ila akhirihi, dan seterusnya. Jadi sama seperti misalnya aktubu atau azhabu, yadhabu. Ya, sama seperti yang salim. Ya. Ini bentuk mubareknya. Kemudian bentuk amarnya juga tidak ada perubahan sama sekali, yakni sama seperti pada sahih salim. Huruf ya yang ada di awal tetap dengan ya, tidak berubah dan juga tidak dihilangkan. Contoh di sini fi'il amarnya dari ya isa, ya asu menjadi i'as, i'asi, i'as untuk anta, ya, perintah, amr untuk mukhotob atau untuk anta, kemudian i'asi untuk mukhotobah atau untuk anti, i'asa untuk antuma, dua orang, kemudian i'asu untuk jamaknya, kemudian i'asna untuk jamak yang mu'annas. Jadi sama sebagaimana sahih salim, tidak ada perubahan. Baik. Ini pada fi'il mitsal yang fa kalimahnya huruf ya. Baik. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tali salim, ya. Ya isa ini maudhinya tadi. Kemudian mudhari'nya yai asu. kemudian amarnya menjadi i'at. Dibandingkan dengan yang sahih salim, misalnya alima, kemudian ya'lamu, dan amarnya i'lam. Nah, ini untuk membandingkan, perhatikan, bandingkan dengan yang sahih salim. Contohnya pada kata alima, ya, jadi yang semisal dengan ya'isa, bentuknya sama. Ya, pada maudhi a'nya di kasrah, ya, kemudian pada mudhari' a'in kalimah ini di fathah. Ya. Ya'isa alima, kan sama. Kemudian mudhari'nya ya'i'asu, ya'lamu, sama. Kemudian amarnya i'as, i'lam, ya. Jadi sama seperti pada sahih salim. Ini untuk fi'il misal yang fa kalimahnya berupa huruf ya. Pada maudhi tadi sama, tidak ada perubahan, ya, sama dengan yang sahih salim ini, ya isa, ya istu, ya ista, ya isu, ya is, ya isa, dan seterusnya. Seperti pada alima, alimtu, alimta, alimu, ya, alimna, dan seterusnya. Pada mudhari' juga demikian. Kalau alima, ya'lamu, nanti ya'lamu, ya'lamuna, a'lamu, ta'lamu, ta'lamna, dan seterusnya. Yang ya'i'asu juga dari demikian, ya, sudah disebutkan tadi, ai'asu, ya'i'asu, dan seterusnya. Amarnya juga sama, i'as, ya'lam. Untuk antum i'lamu, di sini menjadi i'asu, dan seterusnya. Ini. Jadi sama, tidak ada perubahan. Ini untuk misal, fi'il misal yang fa kalimahnya berupa huruf ya. Kemudian yang berikutnya, sanian yang kedua. Idza kanat fa'uhu wawan. Jika fa kalimahnya itu berupa huruf wawu. Pada fi'il misal, ya, fa kalimahnya berupa huruf wawu. Dan ini pada bentuk mudhari' dan amr. Ya, jadi pembahasan di sini pada bentuk mudhari' dan amr. Bagaimana? Ya. Fi'il misal yang fa kalimahnya berupa huruf wawu pada bentuk mudhari' dan amr. Fa innaha tuhdzafu minal mudhari'i wal amri. Maka sungguh ia, yakni wawu tersebut, wawu yang ada di awal fi'il tersebut, dihilangkan pada mudhari' dan pada amr. Jadi wawunya dihilangkan pada fi'il mudhari' dan pada fi'il amr. Bi syartaini, dengan dua syarat. Jadi dihilangkannya itu dengan dua syarat. Awalan yang pertama, ayyakunal maudhi sulasiyan mujarrodan. Syarat yang pertama, bentuk maudhinya itu sulasi mujarrod. Jadi bentuk maudhi pada fi'il yang awalnya awalnya wawu, ini adalah sulasi mujarrod. Artinya apa? Bukan ruba'i dan juga bukan yang mazid. Bukan sulasi mazid, tetapi sulasi tiga huruf, kemudian mujarrad, tidak ada tambahan. Ini syarat yang pertama. Tsanian atau ba, syarat yang kedua, antakuna ainul mudhari'i maksuratan. Yakni keadaan ain mudhari'nya, ain fi'il atau ain kalimah pada fi'il mudhari' itu di kasrah. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi ain kalimah dari fi'il misal yang huruf awalnya wawu. Dicontohkan di sini, ya, supaya lebih jelas. Fanaqulu fi waritha, masalan, kita katakan pada kata waritha sebagai contoh. Ya, jadi fi'il misal huruf awalnya wawu. Ini waritha. Ini maudhinya. Kalau yang madhi tadi sudah disebutkan di awal, semua misal baik yang wawu ataupun yang ya, ini untuk bentuk madhi sama sekali tidak ada perubahan. Jadi seperti sahih yang salim. Warisa, waristu, warista, warisna, warisu dan seterusnya. Untuk yang madhi. Pembahasan di sini tadi, ini yang mudhari dan amr. Jadi pada mudhari dan amr, wawu itu nanti akan dihilangkan. Ya, pada bentuk mudhari dan amr, wawunya akan dihilangkan dengan syarat madhinya itu thulatsi mujarrad. Ini syarat yang pertama, warisa. Ini thulatsi mujarrad. Satu syarat terpenuhi. Syarat yang kedua apa? Ain mudhari'nya, ain kalimah pada bentuk mudhari' itu di kasrah. Warisa mudhari'nya ya risu. Ya, jadi ain kalimahnya apa tadi? Dari madhi warisa, ini fa kalimah wawu, kemudian ain kalimah itu huruf ra, kemudian lam kalimah huruf sa. Kemudian diubah ke mudhari' menjadi ya risu. Jadi ra huruf ra pada ya risu ini adalah ain kalimah. Dan pada mudhari' ain kalimah itu di kasrah. Ya risu. Ya, ini ain kalimah pada mudhari' itu di kasrah. Jadi memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, madhinya tadi thulatsi mujarrad, warisa ini thulatsi mujarrad. Kemudian syarat yang kedua, ain kalimah pada mudhari' ini di kasrah. Nah, ketika memenuhi dua syarat ini, maka pada bentuk mudhari' dan amr, wawu yang ada di awal ini nanti dihilangkan. Sehingga di sini pada mudhari'nya menjadi yaritu. Mana wawunya? Dihilangkan. Ya, kalau asalnya yau ritu begini, dari warisa mestinya secara asal menjadi yau ritu. Tetapi karena tadi memenuhi dua syarat, madhinya thulatsi mujarrad, kemudian ain kalimah di kasrah, maka wawu ini dihilangkan. Sehingga menjadi yaritu. Sehingga di sini mudhari'nya menjadi yaritu, kemudian disandarkan pada bomir-bomir menjadi aritu, naritu, aritu untuk mutakalim untuk ana, kemudian naritu untuk nahnu, ya, taritu untuk anta, ya, tarisani untuk antuma, ya, tarisuna untuk antum, ya, tarifna untuk antunna, yaritu untuk huwa, ya, yarisani untuk huma, kemudian yarisuna untuk hum. Ini. Jadi pada mudhari' ini wawunya dihilangkan. Wa ala hadza yakunu wazna yarisu ya'ilu. Dan atas ini maka wazan yarisu ini menjadi apa? Ya'ilu. Jadi kalau yarisu dibuat wazan menjadi ya'ilu. Kenapa? Karena fa' kalimah itu tadi huruf wawu dihilangkan. Sehingga pada wazan fa'nya juga hilang. Ya ilu ya asalnya. Karena fa'nya dihilangkan, maka di sini menjadi ya ilu. Ini wazannya. Ini pada bentuk mubaraknya. Kemudian al-amru, fi'il amrnya. Dari yar itu ini mubarak. Kemudian amrnya menjadi rif. Jadi menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, kemudian akhirnya disukun menjadi rif. Ya, pada rif ini bentuk amr. Ya, bentuk amr wawu yang dari awal tadi ini juga dihilangkan. Mestinya kan asalnya ada wawu ya sebagai fa' kalimah tadi. Ternyata pada bentuk amr wawu ini juga dihilangkan. Nah, jadi amrnya menjadi rif. Tidak ada wawu, tidak ada fa' kalimahnya. Ya, fa' kalimahnya dihilangkan. Ya, ris untuk anta, kemudian risa untuk antuma untuk dua orang, kemudian ritu untuk jamaknya atau untuk antum, kemudian risi untuk anti, ya, kemudian risna untuk antunna, ya, jamak mu'annas. Jadi ini fi'il ini sudah disandarkan pada bomir-bomirnya. Baik. Jadi alif ataupun wawu ataupun ya ataupun nun itu sebagai dhamirnya. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan ya dalam pembahasan sahih salim. Ini. Wa yakunul waznu idl. Dan pada amr ini ya, karena tadi fa kalimat dihilangkan ya, fa kalimat dihilangkan, maka wazannya ya hanya ain kalimat dan nam kalimat saja. Sehingga wazannya menjadi idl. Ya. Wazan fi'il amrnya ini menjadi ail. Ini pada fi'il misal yang huruf awalnya atau fa' kalimahnya berupa huruf wawu. Ini pada bentuk mudhari' dan amr. Maka wawunya dihilangkan dengan dua syarat tersebut. Lalu yang berikutnya, bagaimana kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi? Ya, tadi kan wawu itu dihilangkan dengan dua syarat. Yang pertama sulati mujarad, mawbinya itu sulati mujarad. Yang kedua ain kalimahnya kan di kasrah. Sekarang kalau syaratnya tidak terpenuhi bagaimana? Ya, dijelaskan di sini yang sesudahnya. Fa'idha lam yatawafar asyartani, maka jika dua syarat itu tidak terpenuhi, tidak sempurna ya, dua syarat itu tidak sempurna artinya tidak terpenuhi, ai maksudnya bi ayyakunal fi'lul madhi mazidan, maksud dari syarat itu tidak terpenuhi apa, yakni fi'il madhinya itu mazid bukan mujarad. Tadi syarat yang pertama disebutkan fi'il madhinya tsulatsi mujarad. Tapi kalau ternyata fi'il madhinya itu mazid, berarti kan syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu syarat tidak terpenuhi. Ya. Atau syarat yang kedua tadi apa? Ain mudhari' maksurah. Tetapi di sini bagaimana kalau antakuna ainuhu maftuhatan au matmumatan fil mudhari'i? Keadaan ain kalimah itu di fathah atau di dhammah pada fi'il mudhari'nya. Jadi kan tidak memenuhi syarat dari syarat yang kedua. Ya. Bagaimana kalau demikian dua syarat itu tidak sempurna, dua syarat itu tidak terpenuhi, yakni bisa jadi fi'il madhinya itu fi'il yang mazid, tsulatsi yang mazid, atau mungkin dia mujarad tetapi pada bentuk mudhari' ain kalimahnya itu di fathah atau di dhammah bukan di kasrah sehingga tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau demikian? Baqiyat al-wawu duna hatfin. Maka wawunya itu tetap ada. Duna hatfin tidak dihilangkan. Jadi kalau syarat tidak terpenuhi, salah satu syarat itu tidak ada, tidak terpenuhi, maka wawu yang ada pada fa' kalimah tadi itu tetap ada, tidak dihilangkan. Ini. Jadi dengan disebutkan syarat tadi, dihilangkan wawu dengan adanya dua syarat ya, menunjukkan apa? Kalau syarat tidak terpenuhi, maka wawu tidak dihilangkan. Jadi tetap ada. Ya. Jadi itu fungsinya syarat demikian. Ya. Baik. Dijelaskan di sini. Fal fi'lu wa'ada sebagai contoh ya. Fi'il wa'ada. Baik. Ini huruf awalnya atau fa' kalimah wawu dan termasuk misal ya, wa'ada. Ya, fa' kalimah wawu. Ya, termasuk fi'il misal. Fi'il yang awalnya atau fa' kalimahnya berupa huruf illah yaitu wawu atau ya. Dalam hal ini wawu. Ya. Tapi apa di sini wa'ada? Laisa mujarradan. Dia bukan mujarrad. Li'annahu mazidun bil alifi. Karena dia ada tambahan alif. Wa'ada. Sesudah fa' kalimat, sesudah wawu, ada alif. Berarti menunjukkan ini mazid. Bukan mujarrad. Berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya. wa huwa ala wazni fa'ala, dan dia wa'ada ini mengikuti wazan fa'ala. Ya, kemarin sudah dibahas ya bentuk mazid ini ya. Baik. Jadi ini mazid bukan mujarrad. Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Lalu bagaimana ketika disandarkan pada dhamir fa'inda isnadihi fil mudhari wal amri, maka ketika disandarkan pada dhamir, jadi fi'il yang seperti ini, yang mazid ini disandarkan pada dhamir pada bentuk mudhari dan amr, la tuhdaful wawu, maka wawunya ini tidak dihilangkan. Ya, wawu di sini ini tidak dihilangkan. Ya, fa naqulu, sehingga kita katakan apa? Al mudhari'u, untuk mudhari'nya. Wa'ada, mudhari'nya menjadi yu'aidu. Yang asalnya dulu ya, yu'aidu. Ya, di sini tanpa wawunya tetap ada, tidak hilang. Ini ya, wawu tetap ada. Yu'aidu. Ini. Karena tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, yakni mujarrad. Wa'ada itu mazid, maka wawunya tetap ada. Yu'aidu. Kemudian disandar kepada dhamir atau digunakan untuk mutakalim, di sini menjadi uwa'idu. Kemudian untuk nahnu menjadi nu'aidu. Untuk huwa ini yu'aidu. Ya. Ala wazni yufa'ilu, mengikuti wazan yufa'ilu. Jadi fa'ala itu bentuk madhi, kemudian mudhari'nya yufa'ilu. Ini, di sini wawunya tetap ada karena mazid. Kemudian al-amru, bentuk amrnya menjadi wa'id. Dari wa'idu dibentuk amr menjadi wa'id. Wawunya tetap ada, tidak hilang. Ya, wa'id untuk anta, wa'idi untuk anti, wa'idu untuk antum jamaknya. Sip. Ala wazni fa'il, mengikuti wazan fa'il. Jadi fa'il ini wazan untuk fi'il amr pada bab fa'ala tadi. Jadi mazid ini dengan menambahkan alif wazannya untuk madhi fa'ala, untuk mudhari yufa'ilu, kemudian untuk amr fa'il. Nah, ketika fi'il misal dengan wawu dibuat wazan ini menjadi ini wa'ada yuwa'idu wa'id. Wawunya tetap ada, wawu tidak dihilangkan. Ini karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Oke. Sekarang terkait dengan syarat yang kedua tadi. Wal fi'lani, dua fi'il. Contohnya di sini wajuha, waquha. Wajuha itu menjadi, artinya menjadi orang yang ber, yang punya kedudukan, menjadi pemuka gitu. Kalau waquha artinya tidak tahu malu. Tidak tahu malu itu waquha. Kalau wa'ada tadi artinya berjanji. Kembali ke pembahasan ini ya. Jadi dua fi'il ini, wajuha, waquha. Keduanya mujarrad. Wajuha itu mujarrad, sulasi mujarrad. Waquha juga demikian, ini sulasi mujarrad. Syarat yang pertama terpenuhi. Karena apa? Sulasi mujarrad. Tapi syarat yang kedua dijelaskan di sini. Mudhari'uhuma, mudhari' dari keduanya, bentuk fi'il mudhari' dari wajuha dan dari waquha apa? Yawjuhu. Yawquhu. Ambil salah satu ya. Wajuha. Wajuha. Ini mujarrad, bukan mazid. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Tetapi mudhari'nya dia yaujuhu. Yakni apa? An kalimah ini di dhammah. bukan di kasrah. Ya, ain kalimat pada huruf jim. Ya, yaujuhu. Ya, di sini ain kalimatnya dhammah, bukan kasrah. Padahal syarat yang disebutkan tadi untuk menghilangkan wawu pada bentuk mudhari', ain kalimatnya adalah di kasrah. Yaritu itu di kasrah tadi ya. Tetapi pada yaujuhu di sini ain kalimat dhammah. Berarti apa? Ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Walaupun syarat pertama terpenuhi, tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi. Maka apa? Ya, kemudian wawunya tidak hilang. Jadi dua syarat itu harus ada kedua-duanya. Tidak boleh salah satu saja, tidak. Tapi kedua-duanya harus ada, harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka ya hukumnya tidak berlaku. Sehingga di sini karena ini bukan kasrah, ain kalimahnya tidak kasrah tetapi dia dhammah, maka wawu itu tetap ada, tidak hilang. Ya. Dijelaskan di sini yaujuhu yauquhu ai anna ainahuma mabmumatun fil mudhari'i. Yakni ain kalimah keduanya itu di dhammah pada bentuk mudhari'. Yaujuhu yauquhu ya, dhammah. Ini. Sehingga apa? Wawunya tetap ada, tidak hilang. Di sini pada bentuk mudhari' tampak yaujuhu, wawunya ada. Yaukuhu, wawunya ada, tidak hilang. Karena ini dhammah. Ya. Ini. Jadi wawu dihilangkan kalau dia kasrah. Ini. Wa fi hadhihi al-halati la tuhdaful wawu fil mudhari'i wal amri. Dan pada keadaan ini wawu tidak dihilangkan. Ya, pada keadaan ini yakni ain kalimah itu bukan kasrah, ain kalimahnya dhammah atau mungkin ain kalimahnya itu fathah, maka wawunya tidak dihilangkan pada bentuk mudhari' dan pada bentuk amr. Fanaqulu, sehingga kita katakan untuk wajuha yaujuhu ini ya, al-mudhari'u mudhari'nya ya, menjadi aujuhu, naujuhu, yaujuhu. Ya, di mana wawu ini tetap ada, tidak hilang. Ya, ala wazni yaf'ulu. Ini mengikuti wazan yaf'ulu. Ya, jadi untuk fi'il ini nanti wazannya fa'ula yaf'ulu. Ya. Jadi pada madhi ain kalimah dhammah, pada mudhari' an kalimah juga dhammah. Wajuha yaujuhu. Fa'ula yaf'ulu. Ini. Kemudian al-amru, fi'il amrnya menjadi ujuh. Dari yaujuhu dibentuk amr, ini menjadi ujuh. Di mana wawu ini tetap ada, tidak hilang. Tidak kemudian menjadi juh. Berbeda dengan warisa tadi. Warisa yaitu amarnya menjadi rid. Wawunya hilang. Tapi kalau wajuha yaujuhu, amarnya menjadi ujuh. Wawu tetap ada. Ini ya. Tidak hilang. Ya, jadi di sini amarnya menjadi ujuh. Ujuhi, ujuha, dan seterusnya. Ala wazni uf'ul. Ya, ini mengikuti wazan uf'ul. Jadi fa'ula yaf'ulu uf'ul. Ini wazannya. Kalau diurutkan dari kelompok wazan ini yang mujarrad, thulatsi mujarrad, ini wazan yang kelima. Ya, wazan yang kelima. Fa'ula yaf'ulu. Ya. Uf'ul. Ini wazan yang kelima. Kemarin sudah disebutkan ya. Nanti bisa dibuka lagi. Ini contoh untuk yang ain kalimahnya di dhammah. Sekarang contoh yang berikutnya. Wal fi'lu wajala. Wajala atau wajila. Ya. Ini madhinya wajala. Masalan. Sebagai contoh lagi. Mudhari'uhu yaujalu. wa jala. Mudaraknya yau jal. Apa di sini? Ain kalimahnya, yakni pada huruf jim, ini di fathah. Ini ya, jim kan ain kalimah. Ini di fathah. Artinya bukan kasrah, bukan syarat yang disebutkan tadi. Syarat yang disebutkan tadi untuk menghilangkan wawu kan kasrah. Tetapi di sini ain kalimah pada mudhari' ini fathah. Sehingga tidak memenuhi syarat, sehingga apa? Wawunya tetap ada. Wawu pada yau jalu ini tetap ada, tidak hilang. Karena tidak memenuhi syarat. Ai anna ainahu maftuhatun fil mudhari'. Jadi yau jalu ini apa? Ain kalimahnya itu di fathah pada bentuk mudhari'. Ya. Ain kalimah ini di fathah pada bentuk mudhari'. Wa wawuhu la tuhdzafu aidan fil mudhari'i wal amri. Dan wawunya ini juga tidak dihilangkan pada bentuk mudhari' dan amr. Ya, wawu tidak dihilangkan pada bentuk mudhari' dan juga pada bentuk amr. Ya ujalu nanti amrnya menjadi ya, asalnya dulu ya menjadi ujal seperti ini. Fanaqulu, sehingga kita katakan di sini al-mudhari'u bentuk mudhari'nya menjadi aujalu, naujalu, yaujalu. Ya, di mana wawu itu tetap ada, tidak dihilangkan. Ala wazni yaf'alu, ini mengikuti wazan yaf'alu. Ya, ain kalimah di fathah. Kemudian al-amru fil amrnya menjadi iujal. Iujali, iujala, dan seterusnya. Ya. Ala wazni if'al, mengikuti wazan if'al. Jadi di sini wawu tidak dihilangkan, tetap ada. Ini. Karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Ini ya. Jadi tadi pada syarat yang disebutkan pada bentuk mudhari dan amr untuk fi'il misal yang fa' kalimahnya berupa wawu, itu wawunya dihilangkan dengan adanya dua syarat tadi. Yang pertama itu maudhinya thulatsi mujarrad, dan yang kedua ain kalimah pada mudhari' itu di kasrah. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka wawu tidak dihilangkan. Wawunya tetap ada sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini. Ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Oke. Ini ya. Walaupun mungkin tapi wallahualam mungkin nanti di pembahasan yang lain akan dibahas, tapi sebagai tambahan ya untuk yang amr ini nanti iujal. Ini wawu tetap ada, tidak dihilangkan. Hanya saja karena harokat hamzah wasal yang ada di awal ini kasrah ya. Kemudian diikuti wawu. Ini kan tidak sesuai ya, antara kasrah dengan wawu. Dan wawu itu huruf illah. Jadi nantinya ya sesudah dibentuk menjadi amr, menjadi ujal seperti ini, kemudian ada penyesuaian pada wawu ini karena sebelumnya harokatnya kasrah. Jadi nantinya wawu itu akan berganti menjadi ya, sehingga amrnya nanti menjadi ijal. Yang jelas dia tidak hilang. Ya, huruf illah yang aslinya wawu ini tidak hilang pada amr. Walaupun itu nanti berubah menjadi ya karena penyesuaian dengan kasrah sebelumnya, yang jelas dia tidak hilang. Berbeda dengan yang tadi warisa yaritsu rif. Amrnya menjadi rif, itu kan hilang. Huruf illah yang dari awal wawu itu hilang. Benar-benar hilang. Ya, tidak ada ini. Tetapi kalau iujal asalnya wawu tetap ada, walaupun nantinya itu akan diubah menjadi ya untuk menyesuaikan dengan harakat kasrah sebelumnya, tapi yang jelas dia tetap ada, hanya berubah saja. Ini. Jadi berbeda ya, menghilangkan huruf dengan mengubah huruf itu berbeda. Ya. Ini sebagai tambahan untuk nantinya. Ya. Terjemah katanya Ustaz dari depan. Yang mana? Semuanya. Ya. Kalau wasofa itu mensifati dari awal lah ya. Wasofa mensifati ya isa berputus asa. Warisa mewarisi. Kalau sudah disandarkan pada dhamir tinggal menyesuaikan ya. Kalau misalkan tadi wasoftu, ya aku mensifati, wasofta kamu mensifati, ya istu aku berputus asa, ya ista kamu berputus asa, ya tinggal menyesuaikan dengan dhamirnya kalau sudah disandarkan pada dhamir. Tapi secara asal terjemahnya seperti itu, wasofa mensifati, ya ista berputus asa, warisa mewarisi, kemudian wa'ada berjanji dengan fulan misalkan, kemudian wajuha menjadi orang yang punya kedudukan, menjadi orang terpandang, wakuha tidak tahu malu, wajala merasa takut. Wallahu alam, ini wajala atau wajila ya, nanti wajala atau wajila. Ini merasa takut. Seperti dalam ayat ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu. Oh, sebelumnya. Wajilat qulubuhum ya. Merasa takut hati-hati mereka. Wajilat, wajila ya. Wallahu a'lam di sini wajila. Yang jelas maknanya merasa takut tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, untuk tadi ketika sudah disandarkan pada dhamir, ya sesuaikan dengan pembahasan yang sebelumnya dulu pada Sahih Salim, ya dhamir-dhamirnya sudah disebutkan. Ya. Untuk yang maudhi, dhamir tadi ada dhamir ta, ada dhamir na, ada dhamir wawu dan seterusnya. Untuk yang mudhari', ya, ada dhamir alif, ada dhamir wawu, dan juga huruf awal pada mudhari' juga ada beberapa macam, ada dengan hamzah, dengan nun, dengan ya, dengan ta, itu juga bisa disesuaikan sendiri ya. Ini untuk siapa? Ya. Kemudian amr, kalau fi'il amr itu khusus untuk mukhatab, khusus untuk orang kedua. Jadi untuk anta, anti, antuma, antum atau antuna, hanya itu saja. Jadi tinggal menyesuaikan dengan bomber-bombernya yang kemarin sudah disebutkan pada pembahasan Sahih Salim. Bombernya ya, bombernya sudah disebutkan pada pembahasan Sahih Salim. Ada lagi? Ini masih ada satu catatan di sini terkait dengan fi'il misal ini. Nah, sebelumnya ya, jadi yang dibahas ini tadi, yang disebutkan ini tadi adalah kaidah secara umum demikian pada fi'il misal, baik itu yang fa kalimahnya huruf wawu maupun fa kalimahnya huruf ya. Ya, jadi kalau yang huruf ya itu sama sekali tidak ada perubahan pada maudhi, pada mudhari maupun pada amr, itu sama sekali tidak ada perubahan. Jadi seperti pada Sahih Salim. Ya, tadi dicontohkan ya, sudah disebutkan ya isa, ya istu, ya ista dan seterusnya. Kemudian mudhari'nya ai asu, ya ya ai asu dan seterusnya. Kemudian amrnya i as, i asi dan seterusnya. Tadi sudah ada. Ya, jadi untuk yang misal dengan ya, huruf awalnya ya itu sama seperti Sahih Salim. Mutlak semuanya sama. Seperti Sahih Salim, tidak ada perubahan sama sekali. Adapun yang ada penjelasan secara rinci itu pada misal dengan wawu tadi. Dan ini semua kaidah secara umum demikian. Baik yang rinci maupun yang tadi dengan ya tadi ya. Sekarang ada sedikit catatan di sini, dijelaskan sesudah ini. Ghairah annana nalfitu ila anna mu'dhamal af'alil musta'malata anna mu'dhamal af'alil musta'malatil al'ana. Hanya saja bahwasanya kita memalingkan, mengarahkan atau memperhatikan nalfitu ya, memalingkan atau memperhatikan ila anna mu'dhamal af'alil musta'malati, pada sebagian besar kebanyakan fi'il-fi'il yang digunakan al-ana sekarang ini, wallati 'ainuha maftuhatun, dan memalingkan atau memperhatikan pada fi'il-fi'il yang 'ain kalimahnya itu di fathah, fil mudhari pada mudhari, 'ain kalimah pada mudhari di fathah. Jadi seperti yau jalu ini, seperti ini ya, sama seperti ini. Tapi nanti ada perbedaan. Yang jelas ain kalimah pada mudhari di fathah seperti ini. Bagaimana? Didapati tuhdzafu wawuha fil mudhari wal amri. Wawunya dihilangkan pada mudhari dan amr. Wawunya dihilangkan pada mudhari dan amr. Padahal tadi sudah disebutkan, kalau tidak memenuhi syarat dari dua syarat yang disebutkan, wawu itu tetap ada. Yau jalu di sini mudhari, ainnya dengan fathah, maka wawu tetap ada karena dia tidak memenuhi syarat. Tetapi ternyata di sana ada didapati, dijumpai beberapa fi'il, sebagian fi'il yang ain kalimah pada mudhari ini di fathah seperti ini, tetapi wawunya dihilangkan pada mudhari dan amr. Ya. Ini. Jadi ini semacam ada kekhususan atau ada pengecualian pada beberapa fi'il yang akan disebutkan berikut ini. Ya. Jadi hukum umum tetap berlaku sebagaimana hukum tadi yang sudah disebutkan, tetapi pada sebagian fi'il ini ada perbedaan hukum dengan yang keumuman tadi. Dan juga pada beberapa fi'il yang digunakan di saat ini. Wa dzalika mithlul af'alil atiyati, dan itu seperti pada contoh fi'il berikut ini. Jadi bukan kemudian ini kok semacam kaidahnya bertentangan atau itu, bukan, tetapi di sana ada kaidah yang umum yang berlaku secara umum pada keumuman fi'il. Tapi ada pula pada sebagian fi'il yang tidak mengikuti kaidah umum tadi. Dan itu sifatnya sama'i, artinya mendengar, mendapatkan dari bahasa Arab seperti itu. Memang yang didapatkan pada beberapa fi'il ternyata seperti ini. Padahal kaidah secara umum, sebagaimana yang sudah dijelaskan, wawu itu tetap ada. Jadi memang demikian. Jadi bukan berarti kemudian orang Arabnya atau bahasa Arabnya kemudian disalahkan, tidak, karena memang yang ada seperti itu. Di sini ada kaidah umum, tapi ada pula beberapa fi'il yang ini tidak mengikuti kaidah keumuman. Ya, jadi semacam ada kaidah khusus, ada semacam hukum khusus pada beberapa fi'il tertentu. Ini contoh di sini yang disebutkan. Ya, ini fi'il madhinya wasi'a, meliputi atau luas. Ya. Wasi'a artinya luas atau meliputi, mencakup. Kemudian wafi'a, menginjak atau memijak. Wahaba, memberi. Wada'a, meninggalkan. Waqa'a, jatuh. Wada'a, meletakkan. Ya, ini fi'il madhinya. Misal wawi, yakni misal yang fa kalimahnya huruf awalnya berupa huruf wawu. Ya. Pada madhinya demikian, dan ini mujarrad. Ya. Kemudian bagaimana bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il ini? Al-mudhari'u minha, fi'il mudhari' darinya menjadi ya sa'u. Ya, ini. Ya sa'u. ain kalimat pada huruf sin, ya, wasi'a ya, pada madhi tadi kan tampak ain kalimatnya kan huruf sin. Nah mudhari'nya yasa'u, huruf sin yaitu ain kalimat di fathah. Kalau kaidah yang sebelumnya, yang kaidah umum tadi, ketika ain kalimah huruf fathah pada mudhari', maka mestinya apa? Wawu tidak hilang. Yau jalu, jadi bandingan ya. Yau jalu. Di sini ain kalimah fathah, maka wawu tetap ada, tidak hilang. Tapi pada yasa'u, di sini ain kalimah fathah, tetapi wawunya hilang. Dan contoh-contoh berikutnya, perhatikan. Ya ta'u, ya ta'u, ya habu, ya da'u, ya qa'u, ya da'u. Wawunya hilang semuanya pada fi'il-fi'il ini. Padahal ain kalimat pada mudhari' itu fathah. Ya. Di sini mengikuti wazan ya'alu. Jadi ya ta'u dan teman-temannya itu mengikuti wazan ya'alu. Karena wawu atau fa kalimah dihilangkan sehingga wazannya ya'alu, fa-nya hilang. Kemudian wal amru, fi'il amrnya ini menjadi sa, ta, hab, da, qa, ba, ya. Di mana wawu yang menjadi fa kalimah dihilangkan pada bentuk amr ini. Padahal harokat pada ain kalimah ini fathah. Ya. Bandingkan dengan yang iujal tadi. Ya. Harokat ain kalimah fathah, tapi wawu tetap ada. Ini, ya, ini fathah sama fathah ain kalimahnya. Tapi yang umumnya tadi itu wawu tetap ada, tapi pada beberapa fiil tertentu ini wawunya hilang. Jadi ini hukum khusus pada fi'il-fi'il tertentu ini. Ya. Baik. Yang demikian, sama'i, mendengar, mendapatkan dari bahasa Arab seperti ini. Memang pada fi'il-fi'il ini demikian. Jadi berbeda dengan yang umum tadi. Ya. Yang wawunya tetap ada. Baik. Ini ya. Dan ini untuk yang amr mengikuti wazan ala wazni al, ya. Karena fa-nya hilang hanya tinggal ain dan lam kalimah, kemudian harokatnya sesuaikan menjadi al. Ini wazan amrnya. Sa, ta, hab, da, ha, ba. Ini. Okay. Ini ya. Jadi ini dihafalkan fi'il-fi'il yang khusus ini, yang tertentu ini. Adapun selain dari itu, maka nanti akan mengikuti kaidah yang umum tadi, yang wawu itu tetap ada. Ya. Contohnya seperti dalam doa, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, Rabbana hab lana, hab, berikan. Wahaba tadi apa? Wahaba memberi. Hab berarti apa? Berikan kepada kami. Da' ma yaribuka. Da' tinggalkan. Wada'a meninggalkan. Da' tinggalkanlah. Ya. Da' letakkan. Wada'a meletakkan. Da' letakkanlah. Ya. Ini mungkin yang banyak kita jumpai ya. Contoh-contoh fi'il amr ini. Ini. Ini ada yang ditanyakan dari ini. Ini cuma ada 6 fi'ilnya deh. Iya, ada 6 fi'il ini yang disebutkan. Sini ada 6 ini yang mempunyai hukum khusus. Baik. Jadi tidak memenuhi syarat sebenarnya. Dari syarat yang tadi untuk menghilangkan wawu, tidak memenuhi syarat, tetapi ternyata dia tetap wawu dihilangkan. Ini. Jadi memang gambaran secara umum juga ya, tidak ya, ini salah satunya pembahasan seperti ini salah satu, Tapi secara umum juga nanti dalam pelajaran bahasa Arab, artinya kaidah-kaidah bahasa Arab, memang di sana akan ada hukum-hukum yang umum, hukum-hukum yang dasar atau hukum-hukum yang asal yang berlaku secara umum pada masing-masing babnya, masing-masing pembahasannya. Tetapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang ada sesuatu yang sifatnya khusus pada beberapa kata tertentu atau pada beberapa keadaan tertentu yang itu mempunyai hukum yang khusus, hukum yang tidak sama dengan yang hukum umum. Ya, ini. Jadi bukan kemudian hukum yang ada dalam bahasa Arab atau kaidah-kaidah yang dalam bahasa Arab itu kemudian diterapkan secara mutlak pada semuanya, tidak. Tidak semuanya demikian. Ya, mungkin ada yang mutlak, ya, tetapi ada pula yang tidak mutlak. Artinya tadi ada sesuatu yang sifatnya khusus atau sifatnya keadaan tertentu yang itu nanti kaidahnya akan berbeda dengan kaidah yang umum. Itu nanti akan banyak dijumpai yang semacam itu, ya. Tidak hanya dalam pembahasan ini, dalam pembahasan yang lain itu nanti akan ada yang semacam itu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita awal belajar, ya, kita dapatkan kaidah-kaidah yang asal, yang dasar atau yang umum, yaitu kita pegang, kita perhatikan, kita fahami dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Tetapi tidak kemudian langsung memutlakkan pada semuanya. Ya, hati-hati. Jangan kemudian langsung itu dimutlakkan pada semuanya, sehingga nanti ketika menjumpai sesuatu kok kemudian berbeda dengan kaidah langsung disalahkan. Jangan. Barangkali di sana ada sesuatu yang belum kita ketahui, ada hukum-hukum khusus, ada hukum-hukum tertentu, ada keadaan tertentu yang itu akan berbeda dengan kaidah yang umum. Ini yang harus kita hati-hati. Ini sebagai tambahan ya untuk menggambarkan tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab nanti seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kebanyakan yang amal ini kalau kita jadi kamus sudah mungkin ya? Ya, kamus itu nanti kembali ke bentuk madhi, ya. Semuanya. Ini tidak akan kamus itu nanti semua tafsir disebutkan, tidak akan mungkin. Cukup kembalikan ke bentuk madhi. Bentuk madhi yang dasar, yang asal itu. Makanya perlu belajar tasrif, perlu belajar sorof untuk bisa mencari kata, untuk bisa mencari asal kata, ya, mencari kata dalam kamus atau ya mengetahui ya, bentuk kata, arti kata, makna kata itu apa. Dari bentuk ini menjadi ini, artinya menjadi apa, maksudnya menjadi apa. Itu dari ilmu sorof ini. Baik. Karena satu kata bisa berubah-ubah dari satu kata dasar misalkan ya, nanti bisa sampai ratusan bentuk ya, sesuai dengan makna yang dikehendaki. Ada lagi? Wati'a tadi menginjak, memijak ya, tinggal disesuaikan. Jadi bentuk madhi maksudnya apa, mubarak maksudnya apa, amr juga maksudnya apa, tinggal disesuaikan ya. Ini. Itu maksud tadi, ketika disandarkan pada bomir juga, ini untuk siapa, untuk apa, tinggal disesuaikan. Ini. Ada lagi? Baik. Ini ya, ini pembahasan tentang fi'il misal ketika disandarkan pada bomir-bomirnya. Kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu, selesai pembahasan tentang fi'il misal. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.